manusia mengerti segala perasaan yang ada di hati kita, tidak pula dapat selalu memahami gejolak jiwa yang ada di dalam diri kita. Tidak semua manusia mengerti segala perasaan yang ada di hati kita. Janganlah selalu mengharapkan orang lain harus mengerti akan perasaanmu, walaupun ia adalah sahabat karibmu sendiri. Janganlah selalu mengharapkan orang lain harus mengerti akan perasaanmu, walaupun ia adalah sahabat karibmu sendiri. Karena perasaan adalah bahasa hati yang dapat berubah di setiap waktu. Hari ini ia adalah orang yang sangat mengerti akan perasaan hatimu. Mungkin esok ia adalah orang yang paling tidak memahamimu. Hari ini ia adalah orang yang sangat mengerti akan perasaan hatimu. Ia adalah orang yang paling tidak memahamimu. Janganlah memaksa karena saudaramu juga hanyalah seorang manusia biasa. Mengerti segala perasaan.